besai lo mostro a tua tumpa pos maro hami de sia holo ki tu ho tunggo mosto hasia papos roham dia holan ho sasada ho Hola nau do mangantu si rohami Hola nau do na boi mangancu Takas doi di boto ito Dan namar meyama maka holo Boy manian dundung aku bulani lehono ku maduho lapasan rohami mar janji yau di rohaki ikon ho saudia pos rohami awito holan hodo holan hodo hasia Mangatu si rohami Hola nau do na boi manganju Kakas doi di boto ito Dan namar me ame ama maka holo Boy manian dundung aku bulani lehono ku matuho lepasan rohami mar janji yau di rohaki ikon ho saudia pos rohami awita holan hodo holan hodo hasia Boy manian dundung aku bulani lehono ku matuho lepasan rohami mar janji yau di rohaki ikon ho saudi